penasaran, memang jadi penasaran. Penasaran, maksud hati tak tercapai. Cita-cita membutuhkan pengorbanan, tapi jangan goyah pada percobaan. Berkaryalah, mari berkarya, bermohonlah pada yang esa. Hasrat hati pasti tercapai. Percobaan.